La awake dhewe niki percaya urip mergo diundang karo Gusti Allah, berarti sing jamin uripe awake dhewe niki sinten? Gusti Allah. Niki kula aturke soalé napa kata tiyang urip ning alam donya niku ora pede, ora percaya karo uripe. Nggih napa mboten? Ora percaya bile uripe niku sing jamin niku Allah. Mila teng pundi-pundi kula critakake jaman kula nglamar bojo kula, kula ditolak kalih calon maratua kula. Maratua kula langsung kula dalili. Gara-gara kula ditolak dadi calon mantu. Lah mertua kula niku kurang ajar kok, Budi. Takon kalih kula ngoten iki, sudah punya pekerjaan? Belum. Sudah punya gaji? Belum. Kelebihanmu apa? Kula jawab. Iki kok sone ngangu-ngangu ngopo ta iki? Apa diwalek? Sajaya. Aku ngeson kowe ngaji ning kene. Ayo. Ora niki sajake anggarane cupet. Cangkem. Cek cek cek. Digawe sing kepenak soalnya jaman sik kon dhuwur mriko mesake. Base kegeden. Padha karo Rabies, kegeden cangkem. Matur nuwun. Matur nuwun. Kula takoni kalih maratua kula, kelebihanmu apa li? Setunggal. Kekuranganmu apa? Nggih namung setunggal. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu enggak punya kelebihan. Maratua kula niku lak mumet. Soale niki berkaitan kalih tempat bekerja Budi Yati niki kula critakake. Akhire mertua kula niku kandha ngeten, yen kowe rung duwe pekerjaan, orang duwe gaji kok wani ngrabi anakku, sesuk anak bojomu mau pakani apa? Tak takon kali tiang Klaten. Lah jenengan golek mantu niku biasane sing ditakokke gajine napa ibadai? Gajine napa ibadai? Sing jawab ibadai niku Tony Boster, waton muni ndobose banter. Sing ditakoke biasane gajine napa salate? Mpun jujur gajine. Eh? Nek mpun jujur ngendikane takoke napa gajine? Gajine. Jarang sing takon ibadah. Soale nuwun sewu, kasuse kathah. Padha kali kula niki. Begitu kula lamar jawabane gesuk anak bojomu mau pakani apa? Lak kowe iki rong nyambut gawe, rong duwe pekerjaan, rong duwe gaji. Akhire calon maratua kula dalili. Heh, calon maratua, rungokno kupingmu. Berkat. Soale berkat sing mikir Budhe Yati. Padha kula Budhe Yati, Mas Rabies diundang kali Mas Aditya ora tahu mikir amplop. Ora tahu mikir sangu, ora tahu mikir isine. Soale kula yakin sing mikir sangu panitia. Ampun ngisini-sini, Gus. Kula wis. Lah pripun, Budhe? Ampun mergo niku dhuwit niku aja dirembuk teng mriki. Ampun dirembuk ya saru nggih. Ngisini-sini nek perlu kula kepengin ketemu maratuane jenengan niku wae. Badhe ngendikan apa, Budhe? Lah yen nakokke perkara niku wae napa? Sampean niku lho ada di Jermantu niku lho. Nggih. Ditakokke pripun? Punya pekerjaan? Napa? Sudah punya pekerjaan? Oh. Sudah punya gaji? Beda kalih kula. Lah jenengan takoki napa? Nek napa to? Umpama dibuka niku bahaya napa mboten? Dibuka mawon mesake niku. Engko daripada nyemplung jurang lho. Pas Bu Bupati wa sambutan, Bu, nika soalnya teng mriku ora iso mlebet dadi bengok-bengok. Nika lho. Wah, nika. Nika. Engko nek dibuka isis, Gus. Ya ora apa-apa, Budhe. Silir. Tak dibuka men silir. Ngapunten Bu Bupati nggih. Pak Aditya ngapunten nggih. Nika lho nika jamaah Al-Kintiliyah nika jenenge. Soale sanggon-gon ngintil mawon. Mpun ket wae nika, Gus. Mpun ket wae mesake. Nggih. Ya niki berarti tanda-tanda sesuk Bu Bupati kon gawe pengajian ning lapangan sing gedhe, ngoten nggih Bu Bupati nggih. Setuju? Setuju. Alon-alon nggih Bu nggih. Sering kok niku. Kula ki ambak napa Rabies diajak, Bu. Oh, Bu Yati mawon Rabies mboten modiar ora melu. Bu. Kula nderek. Dadi nyuwun sewu, wedal sak menten kula jawab ngeten. Nggih mlebet tapi ampun cempret-cempret ban serih. Nggih ngoten iki Pak Aditya pengajiane Gus Mita teng pundi-pundi. Melo lak pengajian dalu nika budhe. Iya, Gus Mita rono lungguh. Coba-coba yang di sini duduk mawon, banser. Lungguhne kene rapi ra apa-apa, ora apa-apa. Ora ngadeg ngono kuwi. Kon lungguh ra apa-apa. Kuwi lho. Lungguhne kene. Ngapunten lho, Bu. Ngoten niku Pak Adi, teng pundi-pundi ngoten niku, lenggah sing sae. Halah kuwi tak maju-maju barang ya ngopo rondo-rondo kuwi. Sing rapi mriko. Mas. Terus, maju. Eh. Mas, mriki mawon, Mas. Mbon ampun umpul-umpelan, mungkin ndak nyemplung mriku lho. Lungguh. Terus mawon. Lungguh. Nah. Nah, lungguh ngandap, lungguh ngandap. Ya. Ku anggere kene iki sumpek ra ambyar, ya. Pon gek lenggah. Pon gek lenggah. Ora apa-apa. Pon lenggah mriku, nggih. Sing ora kebagian kloso tak dongake mulai pengajian Little Body. Silite gatel kelebon wedi. Mereka. Ngarepe mereka. Bu. Ampun motor riyen mereka lho. Lenggah riyen. Lenggah. Hei Mas. Hei. Terus diatrik yang mereka, terus diatrik yang mereka. Ini orang tak aduli, orang rampung. Tak ada nih. Pikir asal lo ngono medhi karo kowe jiji. Kempun lenggah. Ngapunten rasa mlebu kabeh nggih. Kula dereng lho Bu. Ayo lenggah, pun lenggah, pun lenggah. Ya. Pon nggih. Lenggah. Pon ditutup, lara cedeng, sini jobo ngapunten. Sesok pengajian teng pondok rutinan akad paing tanggal 2 November. Bintang tamunya Mas Deddy Kofuser kali Mas Gibran. Nge, tindak pondok. Pak Gulek yang gonsi ngombo. Mungkin Bupati tak undang nge. Mas Adit. Tanggal 2 November. Lanjut apa mboten? Lah lanjut cangkeme meneng. Nge. Sing muni Gus Miftah mawon nggih. Lanjut. Akhire napa nyuwun sewu. Ning kono ku ya ono wong to kae. Dene tak ngalahi. Ben ketok kae. Men ketok sene mburi. Wis ora salaman ndak pengajian. Pun lenggah fotone lenggah mawon. Nggih. Dadi nyuwun sewu, uripe awake dhewe niki pun dijamin kalih Gusti Allah. Mila napa Al-Qur'an dawuh, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini rezekine pun dijamin kalih Gusti Allah. Mila jaman niku kula matur kalih maratua kula, "He bapak maratua, kok takoni? Jenengan ngerti karo entung?" Maratua kula takon, "Lah napa hubungane karo entung?" Kula jawab, nggih mboten wonten. Entung nika ning jero godhong gedhang, ora tau metu saka godhong, ora tau macul, ora tau istirahat. Entung nika dibuka mesti lemu. Ora ana entung kuru. Iyalah, abot-abote ngopeni jamaah iki. Lenggah mawon. Iki mesti rondo iki. Sing pundi Gus? Sing pundi kula tak genahke. Apane? Sing pundi? Rondone sing pundi? Abange lho rondo kae lho. Nek niku mboten mboten napa-napa jenenge. Kowe iki ya ngono. Ketoke wonge gaul apa wis tuwa, sarunge abang, sepatune ijo, lan jijiki iki lho. Oh niki jenenge cah enom niku wonten iki. Cah enom. Cah gaul.

Rasopan. Saniki undang-undangnya ngeten. Kula kali Budayati solawatan, jenengan bantu rabies joget. Setuju? Rabies ora kena mandek joget, lak tabuane ora mandek. Setuju? Setuju to, Bu? Kene, kene, kene. Ya. Kula solawatan, Gus Budi. Budi mriki Budi, solawatan Budi. Ayo. Ayo lek tabu ile. Salatullah. Salatullah.